dihilangkan, maka tidak merusak makna kalimat. Nah, misalkan muslimuna, wau dan nunnya dibuang jadi muslimun. Muslimina, ya dan nunnya dibuang, tetap muslim. Jadi berikutnya wa'utifa mithlu 'alaih. Jamak dzat asal ini sebagai ganti dari susunan lafaz yang ataf. Jadi muslimun, muslimun, wa muslimun, wa muslimun. Ya. Muslimun, wa muslimun, wa muslimun. Diganti dengan jamak dzat asal. Muslimun. Mewakili alfat yang sama yang dinamakan. Nah, al-masalah itu asalnya jabr mudzakkari salim yurfa'u bil wawi wa yusabu wa yujaru bil ya al-maqsur ma qablaha al-maqtuf ma ba'daha. Nafrujan muslimuna ra'aitu muslimina ma'ra'atu bil muslimina. Baik, ini tanda i'rabnya jamak mudzakkar salim tidak mengikuti i'rab usul. Rafa dengan wawu, nasab dan jar dengan ya. Sebelum ya dikasal, sesudahnya di fathah. Ini untuk membedakan dengan isim musanna. Kalau isim musanna sebelum ya di fathah, setelah ya dikasal. Bersama untuk salim, sebelum ya dikasal, setelah ya di fathah. Ja'a al-muslimuna ra'aitu al-muslimina ma'ra'atu bil muslimin. Baik, al-masalah tsalitsa yusyaratu ayyakuna jarrul mudzakkar salim alaman au sifatan fi mufradihi. Jamak mudzakkar salim itu syaratnya berasal dari isim alam atau isim sifat pada mufradnya. Syarat utama jamak mudzakkar salim, ya, ini berasal dari isim alam atau isim sifat. Isim sifat itu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah, sifat mubalaghah. Nah, isim tafdhil, nah, termasuk. Kalau ada lafaz yang i'rabnya ikut jamak mudzakkar salim tapi bukan dari isim alam juga bukan dari sifat, maka disebut mulhaqi sebagaimana yang disebutkan nanti. Nah, Zaidun menjadi as-Zaiduna. Karena Zaid bisa alam, maka bisa berikutkan jamak mudzakkar salim. Kafirun wa kafiruna, karena isim sifat, maka bisa berikutkan jamak mudzakkar salim. Fala yuqalu bi jar'i rajul rajuluna. Kalau rajulun, tak boleh rajuluna. Karena rajul ini bukan isim alam, bukan pula isim sifat. Nah, di annahu laisa di alamin au sifatin. Karena rajul tidak termasuk isim alam, tidak pula isim sifat. Al-mas'alatu Fa'abiyah Al-Nuna bi jamil mudata islami Maftuhatun Wahada huwal ashar Wahad uksaru Dibarura Nun pada jamak mudakar salim itu di fathah. Dan ini adalah yang terkenal, yang masyhur, al-muslimuna, al-muslimina, nunnya di fathah. Tapi terkadang nunnya di kasrah untuk darurat. Nah, kalau istilah darurat atau darurat ini dalam sayang-sayang ya, namanya itu manusia muslimuni ya, muslimini. Kalau darurat ya gak bisa kita jadikan hukum asal ya, hukum yang terpaksa. Baik. Wa ulhiqa bi jam'i mudzakkar salim ayat masalah khamisah yang termasuk ulhaq bi jam'i mudzakkar salim sebagai berikut. Meskipun kembali yang telah disampaikan tadi, ulhaq bi jam'i mudzakkar salim ialah lafaz-lafaz yang ikut i'rabnya jam'i mudzakkar salim tapi tidak berasal dari isim sifat atau isim alam. Nah, al-awal ulum dimana sahib nahu qali ta'ala wa la ya'tadi ulul fadli minkum wassa'a ulu artinya pemilik sahib. Jadi ulul fadli ini rafa' dengan menggunakan wawu karena ulhaq bijar menggunakan salim. Maknanya ialah sahib. Jadi ulul fadli maknanya ialah ashabul fadli. Ulul ilmi, ulul mali dan seterusnya termasuk ulhaq bijabin darah salim. Asani alamuna wa huwa kullu ma khalaq Allah. Yang kedua ialah alamuna, ini adalah setiap yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Semua ciptaan Allah disebut alamuna, alam. Malaikat, jin, manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, benda-benda yang ada di dunia, semuanya alamun ciptaan. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak termasuk karena alamuna masih Allah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga termasuk mulhaq bijati mudzakkar salim karena tidak termasuk isim alam, juga tidak termasuk sifat. Nahu qawli ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Alamin mudhaf ilaih. Ada jarnya pada iya karena ada mulhaq bijati mudzakkar salim. Atsalis isyruna wa ma ba'dahu minal ukut ila tisrin. Hitungan isyruna dan setelahnya dari ada ukut sampai tisrin. Isyruna thalathuna arba'una khamsuna sittuna sab'una thamanuna tis'una, semuanya itu disebut mulhaq bijati mudzakkar salim. Ketika rafa menggunakan wawu nasab dan jar, maka dia. Nah, karena tidak termasuk isim alam, juga tidak termasuk isim sifat. Nah, hujan isrona kaliman. Isrona fa'il tanda rafatnya wal karena berhak hujan tidak asal. Kalau nasab ra'aitu isrina kaliman. Jam maratu isrina kaliman. Nah, Arabi Arabuna raknya di fathah Arabuna nafu khalallahu al-Arabina bentuk cabang dari Arabun Arabuna ini juga termasuk kulhaq bijab mutakar salim karena tidak termasuk sifat juga tidak termasuk sifat. As-sadis siruna wa babuhu siruna itu artinya bertahun-tahun siruna dan yang sewajar dengannya ibuna dan yang semisal. Ini juga tidak termasuk sifat, juga tidak termasuk semalam, tapi kitabnya ikut jamak dan asal. Nahu qawli ta'ala alladzina ja'alul Qur'ana ibina. Ibina nasab menggunakan ya namun hak ijabul dan asal. Ibuna termasuk sewazan dengan sinun. Kalau kasih contoh siluna, nah, anak mukimun di Makkah sini, aku mukim di Makkah beberapa tahun atau bertahun-tahun lamanya. As-sadis ahduna wahum al-ashirah. Ahduna bentuk jamak dari ahdun artinya keluarga al-ashirah. Ini juga bukan sifat, bukan pula isim alam, maka termasuk ulhaq bicara dari asal. Nahu qawli ta'ala sagolatna amwaluna wa ahduna. Ahluna rafat dan wawu karena termasuk mulhaq satu pendapat besar. Ausati matun imuna ahdikum nasof dan ya karena mulhaq satu pendapat besar. Ila ahlihim jah dan ya dan termasuk mulhaq satu pendapat besar. Nah, asabi wa biluna wa wal matar al ghazir. Wa bilun itu artinya hujan yang sangat deras. Nah, nasu nazal wa biluna hujan yang lebat dan keras itu pun. Ini juga bukan sifat, bukan pula isim alam, tapi i'rabnya mengikuti cara bulat asal, maka dia berhati. Al-Thami illiyuna wawa maka selamat i'rabiyah. Illiyun ini nama toprat di langit yang keempat. Nafuqan ta'ala al-Rafi illiyin wa ma'adra kama illiyun. Iliyin tanda jarnya ya akan berhak hijab untuk asal. Ma iliyuna iliyuna rafat dengan wawu karena termasuk berhak hijab untuk asal. Al-mas'alatu asadisa tuhdafu nul jarni indah idofah. Nul jarni indah asalim Dua, ketika dia putus sekerja muslimul fariyah terhadap kaum muslimin di daerah ini, asalnya muslimuna, karena dia putus kepada al-fariyah maka nunnya dibuang. Ra'aitu muslimil fariyah, baratu di muslimil fariyah. Nah, baik. Jadi kesimpulannya, termasuk yang tidak ikut kita usul di ala jamaah budak asalim. Kemudian jamaah budak asalim ini menunjukkan arti lebih dari dua untuk laki-laki. Nah, jamaah budak asalim mewakili lafaz-lafaz yang sama yang atof. Muslimun, wa muslimun, wa muslimun menjadi muslimun. Kemudian jamaah asalim mengalami penambahan pada mufradnya, dan penambahan tadi bisa dibilangkan tanpa kerusakan. Jadi muslimun menjadi muslimuna atau muslimina, apa wawu dan nun atau ya dan nun. Seandainya dilepas tambahannya maka tidak rusak maknanya. Kemudian jamak mudhaf asalim itu syaratnya harus dari isim alam atau isim sifat. Kalau bukan isim alam, bukan isim sifat, maka tidak bisa dibuat jamak mudhaf asalim. Kalau ikut itramnya saja, walaupun tidak berupa isim alam atau isim sifat, maka disebut mulhaq ijab mudzakkar salim. Macam-macam mulhaqnya cukup banyak ya. Ulu alamun isruna sampai isun, arabuna sinun, wababum arduna, wabidun illiyun. Nah, ada tambahan termasuk al-sama ucap juga al-salim al-sama bi itu nama orang tapi pakai lafaz jamak juga al-salim. Namanya siapa mas? Nama saya Qaimuna. Pak Qaimun. Maka ini termasuk mulhaq ijab mudzakkar asalim. Karena qaimuna itu tidak dimaknai orang-orang yang berdiri, tapi diartikan si qaimun itu satu orang ya. Nah, untuk alam. Nah, al-sama bi termasuk mulhaq ijab mudzakkar asalim. Syahiduna namanya Pak Syahidun, Syahidin, ya. Abdun, Abidin, lah itu. Tak lelai. Namanya Al-Usam Abi, termasuk Al-Mulhaq Bintari Mudara Isra'i. Baik. Allah Ta'ala Bismillah. Bapak isim-isim dan mulhaq dengan jamak asal yang mana bisa berdebatan. Ya sementara kalian ini dulu ya, kalau menemukan yang lain ya bapak kan sendiri ya. Nah, ya jangan mengatakan hanya ya sementara tuh. Tolong kemudian poin nomor satu. Oh tadi tentang jamak asalim wa ada al-akthar asnain izidati fi akhiri salih al-tajrid an hadhi ziyadah wa uqifa mithlu alaih. Jamak asalim ialah jamak yang menunjukkan lebih dari dua laki-laki dengan ada tambahan pada akhirnya, pada akhir lafaz mufradnya, yang mana tambahan itu bisa dilepas atau dibuang tanpa merusak makna. Wa utifa mithlu alaihi, dan sebagai ganti dari lafaz yang ataf. Jadi nama udar asalin untuk jamak laki-laki, yang kedua jamak udar asalin itu ada penambahan wawu danun atau danun pada lafaz mufradnya, yang jika dibuang tambahan ini maka tetap tidak merusak makna. Kemudian jamak udar asalin adalah ganti dari lafaz yang sama yang ataf. Seperti contoh tadi itu, muslimuna itu mewakili muslimun, wa muslimun, wa muslimun, ya atau apa itu ikut pada lafal isur atau sampai isur. Nah, ada terukut ya, istilah saja ya. Kalau isuna mudiata funa sampai isuna namanya ada tutupun. Istilah ada adat atau patuh wasit wa isuna, ada merekat ya ahad ke asa'o ya. Ada tukut isrona isrona. Nah, apa yang dimaksud dengan alam atau isim alam? Nanti akan kita pelajari. Ada wajah isim arifat ya, termasuk isim alam. Saya rinci insyaallah di mutamimah dijelaskan. Nama orang atau nama tempat ya. Nah, apa arti ini? Ibun, ibin itu kalau diartikan sewajib taat Allah atau segala sesuatu selain Allah. Nah, tapi kalau tidak ada alif, airnya pendek, maka artinya itu tanda atau bendera. Bagaimana bacaan muslimin pada hafalan bacaan yang pendek atau dengan panjang? Pendek muslimin panjang, ya. Di muslimin panjang. Apakah yang menjadi mulhak contoh asal ini mu'ab atau mabni? Mu'ab. Jadi mulhak bicara di mudara isalim itu ya mu'ab. Rafak pakai wawu, nasab pakai ya, jar pakai ya, ya. Termasuk mu'ab bukan mabni. Baik. Nah, wallahu ta'ala bersuap di pelajaran IPB, insyaAllah pembahasan berikutnya tentang kita solusi utama agar kita sampaikan pertemuan. Semoga bermanfaat. Subhanallah, wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illallah.